Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah kitab Afatul Lisan fi Ba'il Kitab wa Sunnah karya Syekh Sa'id ibn Ali ibn Wahaf al-Qahtani hafizahullah ta'ala. Terakhir kita pada pembahasan tentang dusta yang diperbolehkan terkait sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriatkan oleh Muslim yang diberi judul bab oleh An-Nawawi, babu tahrimil kadzib wa bayani al-mubah minhu, bab tentang haramnya dusta, namun terdapat penjelasan dari Nabi tentang sebagian dusta yang diperbolehkan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walam asma'aka," dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam yurakhis fi syai'in mimma yaqulun nasu kadzibun illa fi thalathin. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan dalam ucapan manusia yang itu bohong dan dusta, tidak sesuai dengan kenyataan, kecuali dalam tiga hal, yaitu dalam peperangan, wal islah bainan nas, demikian juga untuk mendamaikan orang yang ribut, orang yang bersengketa, orang yang saling mendiamkan. Kemudian yang ketiga adalah wahidi surajuli imra'atahu, adalah obrolan seorang suami kepada istrinya, wahadisul mar'ati zaujaha, dan perkataan seorang perempuan kepada suaminya. Maka tentang apa dusta yang dimaksudkan yang diperbolehkan dalam tiga kasus ini, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahasa yang dimaksudkan dusta di sini adalah dusta yang sungguh-sungguh dusta. Maka ketika suasana-suasana perang, maka seorang yang tertawan di hadapan musuh, maka dia untuk demi kepentingan selamatnya pasukan kaum muslimin, boleh baginya bohong yang memang 100% dan tulen bohong. Demikian juga untuk mendamaikan orang yang bersengketa, maka boleh jadi dibuat satu trik, satu rencana, yang boleh jadi rencana tersebut isinya adalah kalimat yang tergolong dusta dan bohong, namun itu diyakini atau minimal ada sangkaan kuat akan jadi sebab orang yang semula ribut dan tidak mau saling berjumpa atau tidak mau saling bertegur sapa, itu keduanya kembali bisa saling bertegur sapa. Kemudian demikian juga perkataan seorang suami kepada istrinya dan sebaliknya istri kepada suaminya, dengan catatan perkataan tersebut bukanlah untuk menghilangkan kewajiban, bukan untuk menghilangkan kewajiban untuk kemudian tidak mau melaksanakan hak. Maka seorang suami berdusta, dia tidak mau menjalankan apa yang semestinya dia jalankan, dia tidak mau ngasih nafkah, dia minta supaya libur ngasih nafkah bulan ini, alasannya tidak punya duit, padahal punya duit. Maka dusta semacam ini dusta yang haram. Namun dusta yang dimaksudkan adalah dusta dalam rangka untuk mengambil ridho dan senang pasangannya. Ketika istri itu ngambek, maka untuk kemudian mencairkan suasana, untuk kemudian menghilangkan ngambek, maka seorang suami kemudian menyampaikan kalimat-kalimat tertentu yang boleh jadi itu bohong, itu dusta, supaya ngambek hilang. Boleh jadi pujian yang dusta, boleh jadi pujian yang dusta. Dia katakan kalau kamu cemberut malah tambah ayu loh, ya padahal enggak, ya realitanya ya cemberut itu ya jelek, ya. Namun dibilang wah kalau tambah cemberut itu malah tambah cantik, untuk kemudian mencairkan suasana. Maka ini dusta. Realitanya sebenarnya si suami itu berkeyakinan 100% ini wajah yang nyebelin, kan? Wajah yang nyebelin. Namun dia ucapkan kalimat tersebut dan ini dusta dalam rangka untuk mencairkan suasana atau untuk cari jalan supaya ngambek tidak berkepanjangan atau sebaliknya. Perkataan sebaliknya yang ditujukan oleh seorang istri kepada suaminya yang marah untuk tujuan-tujuan yang baik semacam itu. Maka meskipun itu 100% dusta, dia berkeyakinan ini wajah yang nyebeli, namun dia katakan ini wajah yang cantik. Ini 100% dusta. Maka menurut pendapat yang pertama ini diperbolehkan. Karena ini ursah, maka ini menunjukkan bahwasanya asalnya adalah haram dan ini tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Dan tentu terutama untuk poin peperangan tidak boleh tidak, maka bohongnya adalah betul-betul bohong. Ini. Maka pendapat yang mengatakan bahasa yang dimaksud dengan dusta yang diperbolehkan dalam hadis adalah yang betul-betul dusta adalah pendapat yang cukup kuat. Namun ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahasanya dusta yang dimaksudkan dusta yang dimaksudkan yang diperbolehkan adalah yang kelihatannya dusta padahal tidak. Yang itu disebut dengan sebutan tauriyah. Yang di namai dengan nama yang lain dengan sebutan ma'arif. Maka tauriyah adalah kalimat yang sekilas adalah dusta, namun realitanya bukanlah dusta, zahirnya dusta, padahal bukan dusta. Ini satu kalimat yang multitafsir yang dan dimaksudkan oleh si pengucap itu adalah makna tertentu, makna A, dan yang ditangkap oleh pendengar adalah makna B. Di antaranya yang paling terakhir kita baca tentang Imam Ahmad yang ketika bertamu ke rumah beliau seorang ulama namanya Al-Maruzi, kemudian ada yang mencari Al-Maruzi datang ke rumahnya Imam Ahmad, dan Al-Maruzi karena satu dan lain hal tidak dijelaskan lebih detail tentang apa yang terjadi, Al-Maruzi tidak ingin menemui orang tersebut. Maka keluarlah Imam Ahmad menemui dan menjumpai orang yang hendak mencari Al-Maruzi, dan Imam Ahmad meletakkan jarinya, satu jarinya di telapak tangannya, kemudian beliau letakkan jarinya di telapak tangannya, begini kurang lebih, kemudian ada apa, ada perlu apa, saya cari Maruzi, saya ingin bertemu dengan Al-Imam Al-Maruzi. Maka Imam Ahmad sambil menggangkan tangannya, meletakkan jari di telapak tangannya, mengatakan Maruzi tidak ada di sini. Maruzi tidak ada di sini. Dan yang dimaksudkan di telapak tangan Imam Ahmad, dan yang dimaksudkan adalah di telapak tangannya, ya tentu Maruzi enggak muat di sini. Dia tidak bisa diperkecil, kemudian mengkerut, kemudian diperkecil, kemudian ditaruh di telapak tangan Imam Ahmad. Namun orang yang menangkap bahasanya mengira bahasa yang diinginkan adalah Maruzi tidak ada di rumahnya Imam Ahmad. Padahal Maruzi ada di rumahnya Imam Ahmad. Dan yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad, Maruzi tidak ada di sini. Beliau sambil mijet-mijet tangannya, ya enggak ada di sini, enggak ada di telapak tangannya. Ya, Imam Ahmad mengatakan, "Laisa Maruzi hahuna wa madza yasna'ul Maruzi hahuna?" Ya, Maruzi tidak ada di sini dan ngapain Maruzi ada di sini? Kurang kerjaan po, ya. Dia ada di sini. Kemudian kita kembali baca thumma dzakara al-Imam Ibnu Al-Qayyim. Kemudian Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala menyebutkan bahasanya hiyal. Hiyal jamak dari hilah, artinya trik. Dan tauriyah itu termasuk hiyal. Itu adalah trik orang untuk menghindari dusta. Nah, tentang hiyal, tentang trik atau bahasa agak kasarnya akal-akalan, kata kesimpulan dari Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala namun global, tidak masalah tauriyah secara khusus. Ya, hiyal trik dengan berbagai macam modelnya, dan di antara bentuk hiyal adalah tauriyah. Maka bisa kita katakan ya, tauriyah, hukum tauriyah menurut Ibnu Al-Qayyim itu termasuk dalam tiga pembagian ini. Beliau katakan bahasanya hilah itu ada tiga kategori. Yang pertama adalah kurbatun wa ta'ah. Ada hilah yang nilainya adalah kurbah, nilainya adalah amal yang mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat. Wa min afdalil a'mal, dan ini adalah termasuk amal yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hilah itu ada yang nilainya taat. Ada yang nilainya taat. Ya, kalau untuk tauriyah maka bisa jadi contohnya misalnya untuk menyelamatkan nyawa seseorang dari kejaran orang yang zalim. Maka ketika ada orang yang bertanya, apakah lihat si fulan? Kita katakan, sejak saya di sini saya tidak lihat fulan. Padahal cuma geser tempat duduknya atau posisi berdirinya. Dia lihat fulan ketika posisi di sini, kemudian dia geser satu langkah. Setelah itu datanglah si zalim dan bertanya, lihat fulan ataukah tidak? Lihat si A ataukah tidak? Mau tak habis sih dia. Sambil dia ngacung-ngacungkan golok padahal, dan ini tentu sangat yakin kalau dia mau melakukan pembunuhan. Ya, maka kemudian kita selamatkan fulan dengan tauriyah. Dan tauriyah di sini adalah ta'ah, adalah taat, adalah amal ibadah. Maka kita katakan sejak saya di sini, maksudnya ini setelah geser satu langkah tadi, saya sama sekali tidak lihat fulan. Tadi yang waktu saya sebelah sana saya lihat fulan, namun setelah saya geser satu langkah saya tidak lihat fulan. Ini tauriyah. Dan tauriyah semacam ini adalah taat. Nilainya adalah taat. Dan boleh jadi ketika kita melakukan tauriyah dan tauriyah tersebut bisa menjadi sebab damainya orang yang ribut dan berselisih, yang tadi kita telah baca hadisnya. Maka itu juga nilainya adalah taat. Manakala dengan sebab tauriyah kita, dua orang yang semula saling mendiamkan itu bisa berdamai, maka tauriyah yang kita lakukan adalah hilah jenis yang pertama. Yang ini adalah kurbah wa ta'ah. Kemudian jenis yang kedua, hilah jenis yang kedua adalah yang hukumnya jais, yang hukumnya mubah. La haraja ala fa'ilihi, tidaklah mengapa orang melakukannya. Wala ala tarikihi, orang meninggalkannya pun juga tidak mengapa. Dilakukan ya silahkan, tidak dilakukan juga silahkan. Dan mana yang lebih baik? Ya, wa tarajjaha fi'luhu ala tarkihi, maka tarajjaha lebih rajih, lebih tepat melakukannya dibandingkan tidak melakukannya, atau sebaliknya yang lebih tepat adalah tidak melakukannya. Itu semua tabi'un li maslahatihi, menimbang mana yang lebih maslahat. Apakah lebih maslahat dengan melakukan hilah? Apakah lebih maslahat dengan meninggalkan hilah? Apakah lebih maslahat dengan meninggalkan tauriyah? Ataukah lebih maslahat dengan melakukan tauriyah? Maka boleh jadi misalnya kalau kita contohkan berdasarkan tiga dusta yang dikecualikan menurut pendapat ulama yang mengatakan itu tauriyah, maka kasus suami dan istri itu boleh jadi bisa kita masukkan di sini. Seorang suami mengucapkan kalimat yang nilainya tauriyah untuk kemudian mencairkan suasana, untuk mencairkan suasana ataukah tidak, dia bisa timbang mana yang lebih maslahat. Maka boleh jadi di satu kondisi lebih maslahat tauriyah. Ini kalau enggak pakai tauriyah, enggak pakai pujian yang semacam itu, bisa jadi ngambeknya lama, susah. Nanti kerja juga enggak konsen karena ada masalah dengan istri atau yang lain. Atau kemudian yang lebih maslahat adalah meninggalkan tauriyah. Maka itu menimbang mana yang lebih besar maslahatnya. Ya, kemudian hilah jenis yang ketiga adalah hilah yang hukumnya haram. Ya, yang merupakan jenisnya adalah statusnya adalah menipu Allah dan Rasulnya, yaitu hilah yang mengandung muatan, mengandung konten menggugurkan apa yang Allah wajibkan dan meniadakan apa yang dituntunkan. Bahkan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka hilah-hilah semacam ini, itulah hilah yang ada pengingkaran dari para ulama salaf dan dari para imam. Dan pengingkaran salaf, para imam, demikian juga para ulama hadis, innama huwa li hadzan naw', adalah untuk hilah, untuk akal-akalan, untuk trik jenis yang ketiga ini. Itulah trik yang hukumnya haram. Di antara sebabnya karena ini adalah trik untuk menipu Allah dan Rasulnya, artinya untuk melanggar syariat. Maka kemudian ini riba, namun dikasih bumbu ini dan itu sehingga kelihatannya jual beli. Maka ini hilah yang tujuannya untuk menipu Allah dan Rasulnya. Demikian juga manakala dalam hilah tersebut mengandung menggugurkan apa yang wajib. Seorang punya kewajiban untuk membayar zakat, maka sebulan lagi ini hartanya sudah sampai nisab, sebulan lagi dia kena zakat, maka mumpung masih sebulan dia ambil. Daripada duit saya ini harus saya keluarkan untuk zakat, maka diambil 5 juta untuk beli apa, karena dia tidak ingin itu sampai kepada fakir miskin, untuk menggugurkan apa yang wajib. Maka dia beli sesuatu yang kurang perlu, daripada ini untuk orang miskin, itulah 5 juta untuk beli HP baru, padahal dia sebenarnya tidak membutuhkannya, cuma dia tidak ingin harta yang dia rasa dia telah kumpulkan susah payah dia berikan kepada orang lain. Maka ini hilah untuk menggugurkan apa yang Allah wajibkan, atau untuk membatalkan, atau hilah untuk membatalkan apa yang Allah syariatkan, yang Allah perintahkan. Demikian juga hilah yang mengandung unsur menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka hilah-hilah jenis semacam ini termasuk diantaranya seandainya itu hilahnya bentuknya tauriyah, namun tauriyah yang punya dampak semacam ini menghalalkan apa yang Allah haramkan, ya, membatalkan apa yang meniadakan yang wajib, maka ini adalah tauriyah dan hilah yang hukumnya haram. Ya, namun apa yang dipaparkan, apa yang baru saja kita baca di catatan kaki disampaikan, ini disumber dari Irasatul Lahfan Masyaidus Sultan, dan penulis mengatakan waqad istaufa, dan Ibnul Qayyim rahimallahu taala istaufa, membahas lengkap pembahasan tentang masalah hiyal wal ma'arid dan tauriyah yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di Irasatul Lahfan min masaidis syaitan. Ya, maka di sini dicatatkan, disampaikan kalau orang mau mentelaah lebih lanjut pembahasan tentang masalah hilah secara umum dan ma'arid atau tauriyah secara khusus yang detail, yang lengkap, di antara rujukan yang disarankan adalah kitabnya Ibnu Al-Qayyim yang judulnya Irasatul Lahfan. Namun kalau kita lihat yang dikutip oleh penulis di sini itu tidak spesifik taksim pembagian untuk hukum, macam-macam hukum tauriyah. Yang beliau bawakan sekedar global macam-macam hilah, dan memang salah satu bentuk hilah adalah tauriyah. Oleh karena itu untuk melengkapi pembahasan tentang masalah tauriyah dan macam-macamnya akan saya bacakan penjelasan Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala yang membahas cukup lengkap tentang masalah tauriyah di syarah beliau untuk Arba'in Nawawiyah. Ya, ketika Ibnu Utsaimin membahas hadis yang ke-35 di Arba'in. Maka di halaman 418 dan seterusnya, beliau mengatakan jika ada yang bertanya, apa hukum tauriyah? Maka jawaban beliau rahimallahu ta'ala, tauriyah fiha tafsil. Hukum tauriyah itu dirinci. Ada 4 rincian. Jika tauriyah tersebut mengantarkan kepada satu hal yang batil, maka hukumnya haram. Jika tauriyah tersebut mengantarkan pada satu hal yang hukumnya wajib, maka dia hukumnya wajib. Jika tauriyah tersebut mengantarkan mewujudkan maslahat atau karena alasan adanya kebutuhan, maka hukumnya diperbolehkan. Kemudian yang keempat, tauriyah tanpa 3 alasan di atas. Iseng tauriyah sekedar untuk iseng, untuk main-main, maka tauriyah bukan untuk mewujudkan hal yang haram, untuk mewujudkan hal yang batil, atau untuk mendatangkan maslahat, sekedar main-main. Fakhtalafal ulama ufiha. Maka untuk tauriyah jenis yang keempat ini ulama memperselisihkan hukumnya. Apakah diperbolehkan ataukah tidak diperbolehkan? Kesimpulan dari beliau rahimallahu taala, wal aqrab, pendapat yang lebih mendekati kebenaran, annahu la yajuzul iktsaru minha. Tidak boleh sering-sering tauriyah. Amma fi'luha ahyanan, jika iseng pakai tauriyah, dan itu kadang-kadang dan tidak sering, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Lasiyama lebih-lebih lagi jika setelah itu dia sampaikan kepada kawannya kalau tadi itu tauriyah. Kemudian tadi kesimpulannya, kemudian beliau jelaskan dengan contoh. Maka contohnya tauriyah yang hukumnya haram karena untuk mewujudkan sesuatu hal yang haram, di antaranya untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Jadi contohnya dalam bahasa Arab, ketika orang itu mengaku-ngaku sesuatu yang bukan hak miliknya, kemudian pemilik yang asli juga tidak punya bukti yang mendukung kalau itu miliknya, maka kemudian orang yang mengklaim itu miliknya, maka kemudian orang yang mengklaim kemudian bersumpah atau dimintai untuk sumpah. Maka dalam bahasa Arab ya, boleh jadi seorang itu bisa pakai tauriyah. Ini contohnya dalam bahasa Arab. Ya, dia katakan ketika diminta untuk sumpah, ya, atau maaf, berkenaan dengan masalah kasus utang piutang. Ada orang yang ditagih dan dia mengatakan dia tidak punya utang. Ini yang menagih juga tidak punya bukti kalau dia berutang. Maka kemudian yang ditagih, yang menolak kalau dia punya utang, diminta untuk bersumpah. Bersumpah demi Allah kalau dia tidak punya utang. Maka kemudian dia pun bersumpah dengan menggunakan tauriyah untuk selamat dari tuntutan membayar hutang. Maka dia katakan, wallahi ma lahu indi syai. Wallahi ma lahu indi syai. Ya, yang bisa ditangkap oleh orang yang mendengar, nih, kalau ma-nya di sini manafi, padahal yang dia inginkan dengan ma di sini ma mausuliyah. Maka dia mengatakan wallahi malahu indi syai, demi Allah tidak ada satupun kewajiban atas diriku yang harus saya bayarkan kepada fulan. Namun dia maksudkan dengan ma mausuliyah, yang artinya adalah alladhi. Wallahi alladhi lahu indi syai. Demi Allah, yang menjadi kewajiban saya ada sesuatu yang menjadi kewajiban saya. Maka ini tauriyah yang batil, tauriyah yang haram, karena tujuannya untuk tidak mau bayar utang. Tujuannya tidak mau bayar utang. Padahal sebenarnya dia punya duit. Atau boleh jadi misalnya contoh yang lain, mungkin masalah utang piutang, hindari tagihan dalam bahasa kita. Ditagih sebenarnya ada duitnya malah dipakai untuk beli HP, dan ini adalah satu hal yang haram. Jatuh tempo sudah tiba, bahkan sudah berbulan-bulan, duit yang sekarang pakai untuk HP. Maka kemudian dia beralasan, dia mengatakan, oh, saya belum bisa bayar utang saat ini. Dia mengatakan, saya punya banyak masalah, anak-anak sakit, ini sakitnya, anak-anak sakit, saya lagi banyak masalah, saya tidak bisa bayar. Dia katakan anak-anak sakit, dan yang dia maksudkan 2 bulan yang lewat anak-anaknya sakit. Dan orang yang nagih ngira saat ini anaknya sakit. Saya punya banyak masalah, anak-anak sakit. Dia tidak menyebutkan waktu. Dia tidak menyebutkan waktu. Karena dia tidak bisa menyebutkan waktu, maka di situ bisa tauriyah. Bisa tauriyah. Anak-anak sakit kan sekarang sakit, minggu-minggu ini sakit, atau bulan kemarin sakit, atau 2 bulan yang kemarin sakit. Nah, itu semuanya mungkin. Karena tidak dikasih keterangan waktu. Maka dia mengatakan, padahal duitnya untuk beli HP. HP terbaru. Dia mengatakan saya tidak bisa bayar utang, anak-anak sakit. Maksudnya 3 bulan yang lewat anak-anak sakit. Yang ditangkap oleh orang yang nagih, hari ini anak-anaknya sakit. Oke, ini tauriyah. Namun tauriyah yang haram. Karena untuk menghindari melarikan diri dari kewajiban. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah tauriyah yang wajib. Yang tadi contohnya telah kita sampaikan juga untuk melindungi nyawa seseorang. Itu contoh di antara tauriyah yang wajib. Contoh yang lain, misalnya ada seorang zalim yang bertanya tentang posisi person yang ingin dia bunuh. Maka dia tanyakan kepada kita. Dia bertanya, atadri aina fulan? Apakah engkau tahu di manakah fulan? Dan kita yang ditanya tahu di manakah fulan itu berada. Kemudian dia jawab, la adri, saya tidak tahu. Dan dia maksudkan dengan saya tidak tahu seluruh detail tentang keadaannya. Bukan, karena ini dibuang kan, objeknya dibuang. Saya tidak tahu, tidak kemudian dijelaskan, saya tidak tahu di manakah dia berada. Enggak kan, cuma saya tidak tahu. Saya tidak tahu di sini, ya objeknya dibuang, ya tergantung niatnya kan. Maka saya tidak tahu, ya tidak tahu banyak tentang dia, ya, tidak tahu detail tentang dia. Saya tahu di mana dia berada, namun di sana dia sedang apa, ya, sedang tidur atau sedang jengking atau sedang, ini saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu lengkap tentang dia. Dan dia, dan itu niatnya ketika mengucapkan saya tidak tahu. Dia tidak niatkan. Saya tidak tahu di mana dia berada. Namun saya tidak tahu detail tentang tentang dirinya. Saya cuma tahu di mana dia berada, namun detailnya dia ngapain, ya, saya tidak tahu. Mungkin itu tauriyah. Ya, orang yang mendapatkan jawaban ketika mendapatkan jawaban saya tidak tahu, dikira oh ini tidak tahu di manakah dia berada. Padahal niat orang yang mengucapkan saya tidak tahu detail tentang orang tersebut. Contoh yang lain, atau kemudian menjawab, atau kemudian ditanya, apakah dia ada di rumah ini? Dan kita yang ditanya tahu kalau dia ada di rumah, maka termasuk tauriyah, dan kita katakan laisa fil bait. Dia tidak ada di rumah ini. Dengan niat yang dimaksudkan dia tidak di lantai atas, karena dia di lantai bawah. Atau dia tidak di rumah ini dengan niat tidak di lantai bawah karena dia di lantai atas. Atau dengan niat tidak ada di rumah ini dengan pengertian tidak ada di kamar tertentu. Tidak ada di kamar tamu karena dia ada di kamar belakang. Oke, ini tauriyah, dan tauriyah di sini hukumnya wajib karena untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Kemudian yang ketiga adalah tauriyah yang hukumnya mubah karena satu maslahat. Syaikh Ibnu Utsaimin mencontohkan dengan kasus Imam Ahmad dan Al-Maruzi. Kemudian yang keempat, kemudian ini karena maslahat. Kemudian yang keempat adalah tauriyah karena hajat. Contohnya adalah ketika ada orang yang bertanya, seorang terdesak ditanya oleh seseorang dan dia tidak ingin orang tersebut tahu detail apa yang kita lakukan. Semisal ada yang bertanya, Anda melakukan di rumah, Anda berbuat demikian dan demikian. Dan dia tidak ingin mengatakan iya. Dan Anda tidak menginginkan kalau dia mengetahui apa yang Anda lakukan. Maka Anda jawab dengan mengatakan, Ana la af'al. Aku tidak melakukannya dengan niat. Tidak melakukannya bulan kemarin, meskipun dia lakukan bulan ini. Maka ini tauriyah karena al-hajah, karena kebutuhan, dan ini hukumnya mubah. Kemudian yang kelima adalah tauriyah yang bukan karena hajat, bukan karena maslahat, bukan karena hal yang wajib, bukan untuk melakukan satu hal yang haram. Maka ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, la tahillu at-tauriyah. Tauriyah yang jenis yang kelima ini, bukan karena maslahat, bukan karena hajat, bukan ini, hukumnya tidak boleh. Alasan beliau, karena zahir dari tauriyah, karena zahir dari tauriyah adalah dusta. Zahir dari tauriyah adalah dusta. Fafihan na'un nal kadib. Maka dalam tauriyah terdapat unsur dusta. Oleh karena itu, karena kalau iseng, main-main, tidak ada kebutuhan dan tidak ada keperluan, Ibnu Taimiyah mengatakan hukumnya haram. Namun pendapat yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala dalam masalah ini, beliau tidak sepakat dengan Ibnu Taimiyah. Beliau katakan yang tadi telah kita baca di depan, ya kalau kadang-kadang tidak mengapa, ya, namun jangan banyak-banyak, namun jangan sering-sering, dan lebih tidak mengapa manakala ya, tauriyahnya itu disampaikan kepada kawannya, bahasanya bahasa itu adalah tauriyah, kemudian nanti dijelaskan. Misalnya ini sudah menjelang akhir tahun dan kita katakan orang ada minta pengajian dan sebagainya, bisa tahun depan ya. Wah, orang ngiranya tahun depan, padahal tahun depan 3 hari lagi. Akhirnya boleh jadi orang tuh, wah ya masa tahun depan saat, nah, tahun depan kan 3 hari lagi. Maka perkataan tadi, ya tidak mengapa tahun depan, nah itu tauriyah. Tauriyah, orang nangkapnya masih 12 bulan lagi. Orang nangkapnya masih 12 bulan lagi, padahal maksudnya ya minggu depan. Minggu depan, karena 3 hari lagi sudah pergantian tahun. Nah, ini tauriyah. Akhirnya orangnya sedih, kecewa, wah masih 12 bulan ya. Kemudian dibocori. Udah dibocor. Loh, 3 hari lagi kan sudah tahun depan. Hari yang keempat besok kan sudah tahun depan. Akhirnya kan dia lego. Tahun depannya itu ternyata seminggu minggu depan. Maka itu tauriyah yang dibocorkan. Ya, demikian yang kita bahas tentang masalah tauriyah dan rincian tentang hal tersebut. Ya, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.